Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, ahibba'i rahminallah wa iyyakum, nashkuru jalla jalalu ala ni'amihi fi hadihi as-sabah insya'Allah ta'ala, wasil dirasatana bi ikhtasari min haji al-qasidin al-Qudama rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk pada pasal pertama, di mana Syekh menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya, akan disebutkan babnya, kemudian disebutkan pasal-pasalnya. Pasal ini, atau masalah-masalah dalam kitab ilmu ini, kalau kita mau beri tema, temanya adalah ilmu yang wajib dipelajari. Atau kalau antum mau buat pertanyaan, ilmu apa yang wajib dipelajari? Setelah membuat kalimat fasal, Syekh rahimahullah ta'ala membawakan hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Yakni disebutkan di sini qadruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmu faridhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu itu wajib bagi apa seorang muslim. Bahkan juga ini diriwayatkan Imam Ahmad. Jadi dalam penjelasan hadis ini, Syekh rahimahullah ta'ala pertama kali menyebutkan kalimatnya pada fasal ini adalah sabda Nabi SAW yang maknanya mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dari sinilah kita buat judul, kita buat tema, ilmu apa yang wajib dipelajari. Li'anil ilmu wasi'un, karena ilmu itu sangat luas sekali, cakupannya sangatlah luas. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Apakah setiap ilmu yang ada di muka bumi ini harus kita pelajari? Atau apakah setiap ilmu agama yang konteksnya syariat semuanya harus kita pelajari? Di sini letak ikhtilafnya manusia tentang hal ini. Maka lihat dalam kitabnya, yang ada kitabnya, bagaimana Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan ikhtilafun nas, perbedaan manusia terhadap ilmu apa yang harus dipelajari. Qala al-musannif, berkata musannif yaitu al-imam Ibnu Abdurrahman Ibnu al-Jauzi, ikhtilaf an-nas fi dhalika, manusia ikhtilaf dalam hal itu, yaitu ilmu yang wajib dipelajari. Qala al-fuqaha, berkata ahlu fikih, huwa ilmu al-fikhi id bihi yu'raful halalu wal haram. Kalau kata ahlu fikih, yang wajib dipelajari itu adalah ilmu tentang fikih. Karena dengan mengetahui fikih, dia tahu yang halal dan yang haram. Jadi perkara yang halal dan perkara yang halal, perkara yang azim, perkara yang besar. Maka bila seorang pelajar fikih, maka dia akan tahu ini halal atau ini haram. Ini kata siapa? Ahlu fikih. Kemudian saya menyebutkan berikutnya, wa qala al-wasiruna wal muhaddithun, berkata ahlu tafsir dan ahlul hadith, ilmu yang wajib dipelajari adalah wal ilmul kitab was sunnah, yaitu ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Id bihima yutawassalu ila ulumil kulliha. Karena dengan keduanya, dengan Quran dan sunnah, ya, maka akan sampai kepada semua ilmu. Karena semua ilmu kan bermuara kepada Al-Quran dan sunnah. Apakah ilmu akidahnya, apakah ilmu fikihnya, apakah ilmu yang lain-lainnya, hatta bahasa. Itu bermuara pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat as-sufiyya, dan berkata orang-orang sufi mengatakan ilmu yang mau dipelajari itu adalah ilmu al-ikhlas, yaitu ilmu tentang keikhlasan, wa afatun nufus, yaitu selamatnya dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa. Atau orang sufi. Wa qala al-mutakallimun, dan berkata orang-orang ahlul kalam. Orang-orang ahlul kalam, kalau Mu'tazilah yang semisalnya. Wa ilmul kalam, yaitu ilmu kalam, ilmu mantiq. Ya. Ila ghairi dzalika, kepada pendapat-pendapat yang lainnya, minal aqwal, dari ucapan-ucapan, allati laisa fiha qaulun murdi, yang di dalamnya tidak ada ucapan yang diterima atau ucapan yang diridhoi. Jadi ada orang lain mengatakan demikian, begitu kata Syekh rahimahullahu taala. Terus mana yang sahih dari pendapat itu? Ya. Was sahih, dan yang sahih kata Syekh, annahu ilmul muamalatul abdi li rabbih. Yang sahih adalah ilmu tentang muamalah hamba dengan Rabb-nya. Yang wajib dipelajari itu adalah ilmu tentang apa? Hubungan hamba dengan Rabb-nya. Jalla fil ula, kata Al-Imam Qudamah rahimahullah, atau kata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Jauzi. Ya. Jadi yang betul adalah yang wajib dalam hadis di atas, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ilmu apa di sini yang wajib? Adalah ilmu tentang muamalah hamba kepada Rabb-nya, hubungan hamba kepada Rabb-nya, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Makanya beliau menyebutkan berikutnya, wal muamalatul lati kalafaha ala salahati aqsamin, i'tiqadun wa fi'lun wa tarkun. Muamalah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba itu ada tiga bagian. Ada muamalah dari sisi keyakinan, ada muamalah dari sisi perbuatan, ada muamalah dari sisi meninggalkan. Jadi interaksi kita kepada ilmu, kepada muamalah itu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga, ada keyakinan kita kepadanya, ada perbuatan kita kepadanya, dan ada perkara yang kita tinggalkan untuknya. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair. Jadi minumlah. Masih panas, Pak. Masya Allah. Ini ya. Disebutkan oleh beliau bahwa muamalah ada berapa? Ada tiga. Berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan perbuatan, dan meninggalkan. Faida balagha as-sabi fa awwalu wajibin alaihi ta'allumu kalimatai asy-syahada. Apabila seorang anak kecil telah balig, maka yang wajib baginya adalah mempelajari dua kalimat syahadat. Ini apa ini? Keyakinan, perbuatan, atau meninggalkan? Keyakinan. Ya. Jadi apabila seorang anak-anak itu kalau usia balig, maka yang wajib pertama kali dia pelajari dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya. Wahum wa fahima ma'nahuma, dan masih paham makna keduanya. Wa in lam yahsul dalika bin nadri wad dalil. Walau dia tidak harus memahaminya dengan penelitian dan memahami dalilnya. Yang penting dipahami saja. Yang penting mereka paham maknanya. Apa itu la ilaha illallah, walaupun tidak harus paham detail tentang apa makna la ilaha illallah, apa rukunya, apa ikhtilaf manusia terhadap kalimat itu, apa konsekuensinya, apa pembatalnya. Tidak mesti begitu. Tapi sesuai dengan derajat kemampuannya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iktafa min ajlafil arabi bitasdiki min ghairi ta'alumi dalil. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam iktafa, mencukupkan atau menerima orang-orang Arab dengan membenarkan kalimat syahadat itu tanpa harus apa? Mempelajari dalilnya. Fadzalika fardul waqti, dan itu sesuai dengan kewajiban waktu yang ada padanya. Summa yajibu alaihi nadri wal istidlal, kemudian setelah dia berlalu waktu, maka wajib baginya untuk meneliti dengan dalil-dalil. Ya. Nah, dari sini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan tentang tiga muamalah tadi. Bahwasanya muamalah yang dengannya wajib kita pelajari itu adalah berkaitan dengan keyakinan, perbuatan, dan meninggalkan. Maka yang pertama dicontohkan oleh Syekh rahimahullah adalah tentang keyakinan. Yaitu seorang anak kecil apabila sampai usia balig, maka yang wajib pertama kali diajarkan kepadanya dan harus dia mengetahui adalah dua kalimat syahadat. Masya Allah. Yang seharusnya anak-anak kaum muslimin sudah paham atau memahami, sudah mengenal dua kalimat syahadat sejak balig. Kira-kira balig itu berapa tahun untuk usia laki-laki? Mungkin 12, 13, 14, 15 ya. Kita saat itu di mana itu? Antum-antum ketika usia segitu yakin paham itu? Enggak, bahkan sebagian sekarang pun mungkin sebagian kita belum paham kalimat la ilaha illallah. Tidak pahamnya kita kepada kalimat la ilaha illallah, kita akan mencintai dengan keliru. Tidak pahamnya kita kepada kalimat la ilallah, kita ingin mengagungkan tapi justru menistakan. Karena tidak paham sesuatu, bagaimana dia akan mengagungkannya? Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Ya, membakar kalimat tauhid. Alasannya karena ingin mengagungkan kalimat tauhid. Yang sebelahnya ya, tidak setuju dengan pembakaran itu, menyebutkan penistaan. Dan mereka pun mencoba untuk mengagungkan kalimat tauhid, tapi juga melakukan perihal yang sama. Maka ini apa? Ketidakpahaman kita kepada kalimat tauhid. Padahal saya mengatakan wa fahima ma'nahuma. Dan dia anak kecil yang sudah balig itu harus paham makna keduanya. Bahkan anak-anak kaum muslimin pada hari ini usianya sudah di atas 40 tahun masih belum bisa menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini menjadi letak perbedaannya kaum muslimin sesuai dengan pendapat dan madhab mereka dalam akidah. Jadi umat Islam itu tidak sama dalam menerjemahkan kalimat la ilaha illallah. Dan dari sinilah letak perbedaan pertama, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan berikutnya. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat usul, kalimat pondasi yang tauhid dibangun di atasnya, yang akidah di atas tauhid dan syariat di atas akidah. Ya. Kalau sudah keliru tentang makna menerjemah kalimat la ilaha illallah, maka pasti keliru semuanya. Di atas, bangunan di atasnya adalah keliru. Sebagian orang mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah la ilahun maujudun illallah. Tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Sebagian orang mengatakan la ilaha khalikun illallah. Tidak ada ilah yang menciptakan kecuali Allah. Sebagian orang mengatakan la ilaha hakimiyatun illallah. Fadha kulluha batilah. Semua ini adalah batil. Yang benar kalimat la ilaha illallah adalah la ilaha hakun illallah. Ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemah yang benar. Karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat imtihan, kalimat ujian. Dan sepakat ahlu bahasa Arab bahwa kalimat la ilaha illallah fihi khobarun mahdufun. Di dalamnya ada penjelas yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar manusia ya teruji dengan kalimat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada nabinya pada surat Al-Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illa, ketahui oleh engkau Muhammad bahwasanya dia Allah, tiada sembahan yang disembah kecuali dia. Jadi kita mengucapkan kalimat la ilaha tidak boleh bodoh. Tidak boleh tidak paham maknanya. Bahkan sampai hari ini menerjemahkan kalimat la ilaha kita keliru. Ya, kita sering menerjemahkan tiada Tuhan selain Allah, ini keliru. Ini tidak sempurna kalimat ini. Dan menyelisih kesepakatan ahlu bahasa Arab. Tiada Tuhan selain Allah. Ini maknanya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Apakah makna? Bisa maknanya banyak. Tiada Tuhan selain Allah. Apakah semua yang disembah itu adalah Allah? Kan tiada Tuhan selain Allah. Orang menyembah banyak Tuhan. Apakah semua Tuhan itu Allah? Bisa. Ya, maknanya ini. Atau mungkin maknanya sembahan itu mesti Allah. Ternyata ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka menyelisih kenyataan. Karena penjelasnya tidak ditetapkan. Tidak ada sembahan, sembahan yang apa? Kan gitu. Ya, maka kalau kita menerjemahkan itu la ilaha ... illallah. Nah, manusia mencari ini mengisi ... ini. Ya. Sesuai dengan pendapat mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau yang mereka pahami, jadilah keliru. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan itu meneliti Al-Qur'an dan Sunnah. Didapatkan dalam dua ayat dalam Qur'an menyebutkan hakun la ilaha hakun illallah. Bisa dilihat dalam surat Luqman ayat 30 atau surat Al-Hajj ayat 62. Allah katakan wa dzalika bi annallaha huwal haq wa amma ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala sembahan yang benar, adapun sembahan-sembahan selainnya adalah sembahan yang batil. Jelas ya? Jadi sembahan itu ada dua. Ada sembahan yang benar yaitu Allah Subhanahu wa taala, ada sembahan yang batil yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha haqqun illallah. Itu yang betul. Kalau dari sini saja sudah keliru, ya keliru. Ya. Makanya kalimat la ilaha illallah itu begitu banyak sekali fadilahnya. Mati tutup kalimat la ilaha illallah baginya surga. Mengucapkan ikhlas dengan apa yang kita ucapkan baginya surga. Dunia dan seisinya diciptakan untuk kalimat la ilaha illallah. Tidak ada zikir yang lebih utama dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi segudang hadis berkaitan keutamaan ini. Kenapa begitu mulianya kalimat la ilaha illallah ini? Ini tadi kalimat la itu ujian. Nah, bila kita paham dengan kalimat la ilaha, paham maknanya, maka kita akan benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menyebutkan di sini belajar dua kalimat syahadat bukan ucapan semata, wa fahima ma'nahuma, dan memahami makna keduanya, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk memahami syahadat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-imanu bima ahbar. Ya. Mengimani apa yang dikhabarkan, membenarkan apa yang dikhabarkan. Wa ala yabtadi fi syariati, dan tidak melakukan bid'ah-bid'ah dalam syariatnya. Jadi seorang pada hari ini yang mereka melakukan bid'ah-bid'ah dalam agama yang tidak contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mengurangi persaksiannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mau kita katakan dia sudah tidak beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, maka konsekuensinya tidak boleh beribadah kecuali dengan syariatnya. Itu harus paham maknanya. Kita mengatakan dia seorang utusan, tapi ibadah kita berlainan dengan dia. Maka engkau mengucap sesuatu yang kau tidak yakini maknanya. Engkau mengucap sesuatu, ya, tapi engkau tidak memuliakan sesuatu itu. Maka ini mesti paham makna keduanya. Kalimat la ilaha illallah dan kalian Muhammad dan Rasulullah. Ini penting, pemahaman itu sangat penting sekali. Bukan sekedar melafalkan, tapi kita mesti paham maknanya, terutama pada kalimat tauhid. Kemudian saya menyebutkan berikutnya, fa idza jaa waqtu shalah wajib alaihi ta'allum at-thaharah was-shalah. Apabila seorang itu datang pada waktu salat, maka wajib baginya belajar thaharah dan salat. Ya, ini penjelasan berikutnya. Ini perbuatan ya. Yang pertama mencontohkan apa? Tentang keyakinan. Sekarang muamalah yang kedua adalah seorang apabila datang waktu salat, maka wajib baginya mempelajari apa? Thaharah dan salat. Bersuci bagaimana dari hadas besar, dari hadas kecil, dan bagaimana salat. Karena thaharah itu syarat sahnya salat. Jadi tidak mungkin kita sholat kemudian syarat sahnya ditinggalkan. Ya tidak sah. Mesti pertama kali kita pelajari thaharah. Bagaimana cara membuang najis. Kemudian mengangkat hadas. Bagaimana hadas besar, hadas kecil. Bagaimana hadas yang lain. Ini harus dipelajari. Kemudian kita mempelajari sholatnya. Sehingga kita mendatangi perintah Allah ya dengan kondisi yang terbaik. Dan dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Fa'idha asa ila Ramadan wajaba alaihi ta'alumus saum. Apabila dia hidup sampai Ramadan, maka wajib baginya mempelajari puasa. Kapan wajib? Ya kita ketika kita mau melaksanakan, maka kita wajib. Bagaimana puasa Ramadan? Belajar dulu. Bagaimana puasa itu seperti apa? Kapan waktunya? Apa pembatalnya? Apa yang disunahkan? Apa yang dimakruhkan? Apa yang diharamkan? Gitu ya. Kita harus paham itu. Fa idza kana lahu malun wa halu 'alaihi al-haul. Kalau dia punya harta dan cukup nisab dan sampai tahunnya haul, wajib 'alaihi ta'allumuz zakah. Maka wajib baginya mempelajari zakat. Antum punya harta yang kira-kira sudah sampai nisab, ingin berzakat, belajar bagaimana zakat itu. Tanya kepada orang alim, bagaimana zakat harta saya dizakati? Harus belajar. Saat itu antum harus belajar bermuamalah dengan zakat, bermuamalah dengan puasa, bermuamalah dengan thaharah dan salat. Gitu ya. Wa idza jaa waqtul hajj wa huwa mustati'un wajaba 'alaihi ta'allumul manasik. Kalau datang waktu haji dan dia punya kemampuan untuk haji, maka wajib baginya belajar manasik haji. Oh, saya nih punya harta nih pengen naik haji, pengen umrah. Harus belajar ketika itu bagaimana cara umrah dengan baik, bagaimana manasik haji dengan baik. Dia harus belajar. Tidak boleh berangkat saja dengan kebodohan. Tidak. Harus belajar. Ya, tidak cukup dengan bimbingan haji semata, tapi terus belajar. Ya minimalnya ikut bimbingan haji umrah. Minimalnya itu. Ya, kalau dia tidak tahu sebelumnya. Nah inilah semuanya disebutkan Syekh Rahimahullah Ta'ala ini dari sisi perbuatan. Muamalah dari sisi perbuatan. Dan kita mendahulukan perkara yang prioritas. Kapan kita harus belajar sholat, kapan kita harus begini, ya kapan kita mau melakukan. Kapan kita mau ibadah, disitulah kita wajib belajar. Ya. Ini termasuk apa? Mu'amalatul abdi li rabbihi. Mu'amalah hamba kepada Rabbnya. Sholat kan mu'amalah dia dengan Rabbnya, begitu juga yang lain-lainnya. Maka ini harus paham, tidak boleh di atas kebodohan. Dan Masya Allah, kaum muslimin, banyakkan mereka tahun-tahun bergulir tentang ibadah-ibadah, tapi mereka beribadah begitu saja, tanpa pendalaman kepada pemahaman maknanya. Maka tentunya ini menjadi ahlu qoplah, yang ibadahnya menjadi kebiasaan saja. Tidak menjadi nilai ibadah. Ini sangat merugi. Wa amma turuku fahuwa bihasbi ma yatajaddadu minal ahwal. Adapun apa yang ditinggalkan, adalah apa yang sesuai dengan kondisinya. Ya. Jadi dia mesti apa? Meninggalkan itu tergantung apa yang dia dapatkan, tergantung apa yang terjadi pada dirinya di lingkungannya. Contohnya saya mengatakan, idla yajibu alal a'ma ta'aluma yuharrimu nadri ilaih. Jadi orang-orang yang buta itu tidak diwajibkan baginya untuk mempelajari apa yang diharamkan baginya dalam melihat. Ya orang yang buta enggak perlu belajar, Pak, enggak boleh melihat itu aurat, enggak boleh. Orang sudah buta. Ya, maka tidak perlu apa? Orang yang buta tidak wajib baginya mempelajari apa yang diharamkan dari sisi pandangan. Orang dia enggak bisa memandang. Apa yang mau? Jangan kamu lihat itu haram. Jangan lihat itu. Ya, itu menghinakan dia. Orang sudah tidak punya penglihatan. Ya. Wala alal abkam ta'alu ma yuharrimu minal kalam. Tidak juga kepada orang yang abkam, apa? Tuli, ya. Tidak juga diwajibkan belajar apa yang diharamkan dari ucapan. Ya, jadi jangan dengarkan ucapan yang begini, begini, begini. Orang sudah enggak mendengar, ini tidak wajib baginya belajar yang seperti itu, kata Syekh. Karena harus meninggalkan. Ya, dia sudah meninggalkan karena dia sudah tidak dengar gitu. Fa in kana fi baladin yuta'atta fihi syurabul khamr, apabila engkau berada di suatu negeri yang mewabah minuman-minuman yang memabukkan homer, walubsul harir, dan memakai pakaian-pakaian sutra, wajib alaihi ayu'rafa tahrimu dhalik. Maka ketika itu Anda harus wajib mengetahui pengharaman homer dan pengharaman apa? Sutra. Jadi gitu. Jadi kita mesti kapan meninggalkan? Wajibnya meninggalkan itu ketika mendapatkan sesuatu yang haram. Ya, ketika homer itu diharamkan, kita harus tahu kenapa homer diharamkan. Wajib belajar mana ayat-ayat yang mengharamkan khamar, mana ke perkataan para ulama apa itu khamar, ya kan? Seorang bertanya khamar itu apa sih? Oh, khamar itu yang di zaman Nabi saja. Kalau zaman sekarang kan bukan khamar. Gitu. Karena jenisnya berbeda. Padahal Umar bin Khattab mengatakan apa? Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Jadi, lihat Umar bin Khattab telah menyebutkan, walaupun diperas dari minuman yang berbeda, dari buah yang berbeda, dari bahan yang berbeda, bila dia memabukkan maka sama hukumnya apa? Khamar. Kan gitu. Banyaklah hadis Nabi juga disebutkan, yasmunaha bighairi ismiha. Nanti akan datang suatu zaman yang menyebutkan khamar itu bukan dengan namanya. Jadi khamar itu namanya diganti dengan nama-nama yang lain. Yasmunaha bighairi ismiha. Mereka membuat nama-nama khamar itu dengan bukan nama-nama khamar. Ya namanya cantik-cantik pada hari sebagaimana pada hari ini. Tapi tetap dia khamar. Harus pelajari ini semua. Ya. Atau ketika kita melihat suatu kaum yang gemar memakai harir, memakai kain sutra, kita harus tahu pengharamannya, kenapa diharamkan. Sehingga kita bisa mencegah diri kita dan orang lain, ya. Tentunya harir ini tidak diharamkan secara mutlak karena sutra boleh dipakai siapa? Para wanita. Wanita boleh pakai sutra. Bapak-bapak enggak boleh. Ya. Boleh juga sih bapak-bapak pakai sutra tapi dalam kondisi mungkin punya penyakit gatal atau penyakit yang tidak bisa berbusana kecuali dengan pakaian sutra. Maka ini dibolehkan dalam kondisi tertentu. Tapi secara umum bahwa laki-laki tidak boleh pakai kain sutra sebagaimana tidak boleh pakai perhiasan dari emas. Ya, karena laki-laki itu enggak pakai perhiasan sudah ganteng gitu ya. Sudah jantan. Yang berhias-hias itu wanita, ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairul mata'i dunya al-mar'atu as-salihah." Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita soleh. Jadi yang bisa perhiasan itu wanita. Ya wanita. Ya. Bukan laki-laki. Jadi antum tidak usah pakai cincin emas, kalung-kalung dan sebagainya. Ya. Sudah cukup laki-laki begitu. Ya jam tangan boleh. Ya. Itu pun karena ada fungsinya dengan waktu. Ya. Jadi di sana apa? Di sana ada akidah, ada perbuatan dan apa yang ditinggalkan. Di sini dikuatkan lagi wa amal i'tiqadat dan adapun keyakinan-keyakinan disebutkan oleh Syekh. Fayajibu alaihima bihasbil khawatir. Maka wajib baginya sesuai dengan apa yang dikhawatirkan. Fa in khatara lahu syakun fil ma'ani lati tadulu 'alaiha kalimat asy-syahada. Kalau dia mengkhawatirkan pada dirinya ada keraguan tentang makna-makna kalimat syahadat, wajib alaihi ta'allamu ma yahsulu bihi ila izalati syak. Maka wajib bagi yang mempelajari apa-apa yang meragukan bagi dirinya sampai hilang keraguan itu. Wa in kana fi baladin qad kasurat fiha bid'ah, apabila engkau berada pada suatu negeri yang tersebar kebid'ahan, wajib alaihi ayat talaqqan al-haq, maka wajib baginya untuk mempelajari kebenaran dan pengingkaran kepada bid'ah. Ya, kita hidup pada zaman ini, zaman yang di mana-mana kita melihat peribadatan manusia itu banyakkan mereka adalah tidak terlepas dari kebid'ahan-kebid'ahan. Maka kita harus tahu lawan dari bid'ah, sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Harus tahu. Yang pada hari ini, masya Allah, orang pura-pura tidak paham dengan bid'ah. Karena suka bid'ah, jadi pura-pura tidak paham dengan bid'ah. Ini mikrofon bid'ah, ini bid'ah. Kamu juga bid'ah. Ya, dari ujung rambut sampai kakimu itu bid'ah. Karena tidak ada zaman Nabi SAW. Ini tidak patut diucapkan oleh seorang mubalig. Menciderai keilmuannya. Ya. Ya, inilah hawa nafsu. Bila berbicara seperti itu, dia tidak berpikir akibat ya, buruknya bagi pengikutnya. Ya, karena pengikutnya tidak paham, dia akan menelan pendapat gurunya mentah-mentah seperti itu. Dan itu cara logika berdalil yang sangat tidak bisa diterima. Dan enggak ada orang berdalil. Ahlu bid'ah sendiri juga tidak pernah berdalil demikian. Orang yang melakukan bid'ah-bid'ah itu tidak pernah berdalil demikian. Ya, kalau enggak ada di zaman Nabi bid'ah, maka Anda juga tidak ada di zaman Nabi. Ada juga bid'ah. Itu enggak pernah berdalil demikian. Karena mereka tahu tuntutan keilmuan. Apa sih yang menyulitkan orang memahami bid'ah itu? Gampang saja. Ditanyakan kepada mereka, sholat secara bahasa apa? Puasa secara bahasa apa? Tanyakan. Kalau mereka enggak paham, wajar kalau dia tidak paham bid'ah. Ya tidak? Kalau mereka paham, tahu sholat itu maknanya doa. Apa setiap orang yang berdoa disebut sholat? Tidak. Karena sholat itu adalah secara syariat, ucapan, gerakan, dan waktu tertentu. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan niat ibadah kepada Allah. Ya tidak? Puasa secara bahasa apa? Menahan. Apakah setiap orang yang menahan dirinya adalah puasa? Enggak. Karena puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Nah sekarang bid'ah. Bid'ah secara bahasa apa? Baru. Setiap perkara baru bid'ah. Ya, ini juga bid'ah secara bahasa. Tapi bid'ah yang dikehendaki oleh Nabi dengan kesesatan itu, bid'ah yang dikehendaki oleh Islam itu adalah setiap perbuatan atau ucapan yang ditendensikan pada ibadah yang tidak dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, itu bid'ah. Kenapa di sini kamu bisa pahami ini dua bahasa, di sini tidak pahami dua bahasa? Kan gitu ya. Semua dalam konteks syariat selalu ada datang dengan dua bahasa. Bahasa secara etimologi, bahasa secara terminologi. Itu pasti ada. Dan apabila datang dengan secara bahasa, datang dengan secara istilah, maka menganggap secara istilah. Sama hadis. Hadis itu secara bahasa apa? Baru. Tapi hadis dalam dimaksud ilmu hadis apa? Setiap ucapan, perbuatan, diamnya Nabi, persetujuannya, itu adalah hadis. Paham kan di sini? Antum paham di sini? Paham gampang ya? Kecuali ahlu bid'ah yang tidak mau paham. Kalau antum enggak paham berarti antum ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah tahu ini. Tapi pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak paham. Dan orang-orang yang pura-pura tidak paham ini lebih buruk daripada orang yang tidak paham. Karena kaidah in kunta tadri fahiyal musibah. In kunta la tadri fahiya al musibah. Wa in kunta tadri fa musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu tentang bid'ah misalnya, maka itu musibah bagimu. Kemana hidupmu selama ini? Bid'ah aja enggak tahu, gitu kan? Tapi kalau engkau tahu bid'ah adalah bid'ah, tapi engkau tetap melakukan bid'ah bersama pengetahuanmu, maka musibahnya lebih besar. Gitu ya. Kemudian sebut oleh Syekh, kama law kana tajiran fi biladin qad syaa'a fihi riba. Sebagaimana kalau seorang pedagang yang dia berada di negeri yang mewabah riba, banyak perbuatan riba dalam jual beli transaksinya. Wajib alaihi ayata'allama hadar minhu, maka wajib baginya mempelajari apa itu riba dan menjauhkan diri dari itu. Jadi para pedagang-pedagang ini harus tahu riba seperti apa, karena akan berinteraksi dengan itu. Apalagi pada zaman sekarang, hampir manusia, kaum muslimin berinteraksi dengan riba. Jual belinya riba, sewa menyewanya riba, pinjam minjamnya riba, kreditnya riba, semua beli apa aja riba. Iya tidak? Harus tahu bagaimana lepas diri dari riba dan jenis-jenisnya. Karena riba itu sekarang jenisnya banyak. Bahkan sekarang latah dengan istilah syariat. Ada riba syariat, ada pacaran syariat, macam-macam sekarang ini. Jadi mengobrol nama syariat dengan kebatilan. Ada jilbab syariat. Ya kan gitu kan? Jadi lagi munculnya syariat-syariat, akhirnya disimpangkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Ya tujuannya agar membolehkan yang haram menjadi halal. Ini tidak demikian. Ya. Bunga, namanya juga sudah bunga, bagus. Bunga, siapa yang tidak suka bunga? Bunga bank, oh, bagus ya. Padahal bukan bunga itu, riba. Ya. Tapi dengan nama-nama yang indah. Nah, ketika demikian, maka kita wajib belajar tentang apa itu riba. Ya sudah saatnya kita belajar riba. Ya. وَيَنْبَغِي أَيَتَعَلَّمَ الْإِيمَانَ بِالْبَأْسِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Maka wajib bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, mempelajari hari kebangkitan, surga dan neraka. فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِطَلَبِ الْعِلْمِ أَدِي هُوَ فَرْضٌ عَيْنٍ مَا يَتَعَيَّنُ وُجُوبِهِ عَلَى الشَّخْصِ. Maka jelaslah sebagaimana kami jelaskan di atas, bahwa yang dimaksud mencari ilmu yang dengannya menjadi fardu ain bagi seseorang adalah apa yang wajib bagi seorang ketika dia mendapatkan kewajiban itu. Mayata'ayanu wujubihi ala saksin. Yaitu apa yang ditentukan, apa yang dia temukan pada kondisi seorang dalam peribadatan. Contoh tadi, apabila dia mau sholat, ya wajib belajar sholat. Apabila dia mau haji, maka wajib belajar haji satu. Mungkin kita pada hari antum-antum yang tidak mau haji, tidak wajib belajar haji. Karena antum tidak akan melaksanakannya kan. Tapi ketika ditakdirkan Allah panggil kita untuk haji, diberi keluasan harta dan kemampuan ke sana, antum sudah daftar haji, mau berangkat haji, wajib belajar haji, gitu ya. Begitu pula meninggalkan. Begitu pula keyakinan-keyakinan. Ya, demikian, ya. Fa'ama fardul kifayati, kata saya. Sekarang ada pun fardu kifayah. Sekarang kita masuk kepada fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa definisinya? Apa ya, Juan? Definisi fardu kifayah apa dia? Apa? Bahasa Indonesia saja. Kalau fardu ain, bedanya fardu ain sama fardu kifayah apa? Sama-sama fardu, tapi beda maknanya. Nah, jadi fardu ain itu kewajiban individu seorang muslim. Kalau fardu kifayah, nah, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin tapi tidak wajib bagi sebagian yang lain. Ida apa? Dalam bahasa ini apa? Ida fa'ala ba'dahu saqata an baqin. Bila dikerjakan oleh sebagian, maka gugur sebagian yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, maka dosa seluruhnya. Ini fardu kifayah. Nah, sekarang ilmu yang masuk pada fardu kifayah. Fahuwa kullu ilmin la yustagna anhu fi qiyam fi qiwami umur dunia. Yaitu setiap ilmu yang tidak akan memberikan kecukupan pada apa? Tegaknya perkara dunia. Jadi apabila tidak sempurna masalah-masalah dunia karenanya, maka ini hukumnya fardu kifayah mempelajarinya sampai dia tegak. Tapi tidak semua orang wajib. Katibi seperti kedokteran, in huwa daruri fi hajati baqail abdani ala siha. Karena ini perkara yang penting, kebutuhan manusia mendapatkan kesehatan badannya dan seterusnya. Maka ini hukumnya penting dan ini perkara yang harus dipelajari, tapi tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin. Ini adalah kewajiban kifayah. Wal hisab, ilmu perhitungan matematika dan yang lainnya, Ya. Ini tidak wajib semua orang harus tahu. Tapi harus ada yang tahu. Fa innal darari fi qismil mawaris wal wasaya wa ghairah. Karena ini perkara yang penting untuk membagi tentang warisan, wasiat dan yang lain-lainnya. Kalau enggak ada yang mau bisa menghitung, bagaimana mau ya kita mendapatkan bagian-bagian dari warisan seorang, ya. Bagaimana wasiat? Ya. Harus ada yang tahu. Dan alhamdulillah sekarang ya banyak alat-alat menghitung ya. Yang penting tahu cara menghitungnya. Ya, hasil menghitungnya kita pasrahkan aja sama mesin. Saya dulu pernah kuliah di pernah sempat kuliah di manajemen informatika. Apa bahasanya? Jadi ada guru kita itu ngajarin di ilmu komputer itu kita tidak diharuskan untuk mengetahui hasilnya. Tapi yang kita harus tahu adalah cara menghitungnya. Yang penting kamu bisa cara menghitung, biarkan aja di mesin yang hasilnya. Kita percaya aja sama dia. Itu saya masih ingat guru saya ketika ngajarin itu. Ya, Masya Allah. Kadang kita lebih percaya sama kalkulator daripada orang yang membuat kalkulator. Ya kan? Ya, kita pada hari ini alhamdulillah dimudahkan. Tapi kita mesti tahu ada tetap sebagian orang yang ahli menghitung. Ya. Tapi ini fardu kifayah. Fahadil ulumu lau khallal al-bilad amman yakumu biha haraja ahlal bilad. Dan ilmu yang semacam ini apabila tidak ada di suatu negeri yang mempelajarinya, maka berdosa semua penduduk negeri itu. Wa idza qama biha wahidun kafa wa saqata al-fardu an baqin. Apabila ada yang menegakkan sebagian dari mereka, maka gugur sebagian yang lain, ya. Ya idza qama ba'dahu wa idza qama ba'du saqata an baqin. Ini definisi fardu kifayah. Wa la yata'ajjab min qaulina, maka jangan kaget dengan ucapan kami. Inna tiba wal hisaba min fardul kifayah. Bahwasanya ilmu kedokteran, ilmu perhitungan ini dari fardu kifayah. Fa inna usulu sina'at aidan min fardu kifayatin. Karena pokok-pokok keterampilan juga bagian dari para fardu kifayah. Kal falahi wal hayaka, seperti para petani dan orang yang membuat kain. Ya, ini adalah fardu kifayah. Ya. Bal hijamah, bahkan berbekam. Fa innahu law khala bilad an hijamin la asral halaka ilaihim. Kalau seandainya tidak ada satu negeri yang pandai berbekam, maka ini akan ya cepat orang-orang pada sakit, ya. Maka hukumnya fardu kifayah. Fa inna alladhi anzala da'an fa anzala wa arsyada ila isti'malihi. Karena Allah lah yang telah menurunkan apa penyakit, maka Allah juga yang menurunkan apa? Obatnya. Tapi Allah menunjukkan cara pengobatan itu. Dan ini orang-orang tertentu yang punya kemampuan, yang mempelajarinya dan seterusnya. Wa amma ta'ammuku fi daqa'iqil hisab, adapun memperdalam ya, menggeluti ilmu perhitungan, wa daqa'iqit tibbi wa ghairi, dan mendalami ilmu kedokteran dan yang lainnya, fa hada ya'udu fadla. Ya, maka ini perkara bukan perkara yang sangat penting, li'anu yustagana anhu, karena perkara ini bisa dicukupkan. Tapi harus ada, tapi tidak begitu diperlukan. Tapi bukan berarti tidak harus ada, harus ada. Ya. Wa qad yakunu ba'dul ulumi mubahan. Dan kadang-kadang ada ilmu yang hukumnya mubah. Kal ilmi bil asy'ar allati la suhfa biha. Seperti ilmu tentang apa? Asy'ar apa asy'ar? Maknanya syiar atau maknanya harga-harga? Apa terjemahnya? Mana yang ada terjemahnya? Hah? Oh, syair. Wa ka'ilmin asy'ar, itu syair-syair. Jadi ilmu seperti bersair, ini perkara yang mubah. Kalau tidak mengandung unsur keburukan. Kalau syairnya, kalau syairnya porno, ya enggak boleh. Kalau syairnya ya bisa membuat orang beringas, enggak boleh. Wa tawarihul akhbar, dan juga tentang sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa. Itu perkara yang dibolehkan. Wa qad yakunu ba'dhuha madmuman, dan kadang juga ilmu itu sebagiannya tercela, seperti ilmu sihir, ilmu tilsimat seperti raja-raja, wa talbisat, seperti ilmu-ilmu yang mengaburkan kebenaran. Ya. Ini enggak boleh. Jadi sana ada ilmu yang wajib, ain, ada fardu kifayah, ada yang mubah, ada yang haram, tercela. Seperti ilmu sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istrinya dan yang lain-lainnya. Ini ilmu yang tidak boleh. Ya. Fa amal ulumu syar'iyyah, adapun ilmu-ilmu syariat, fakul wa mahmudah, semuanya dicintai, semuanya dipuji. Jadi ilmu apakah yang semuanya dipuji? Adalah ilmu syariat. Tapi syariat itu juga tidak semuanya fardu kifayah, fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Fakuluha mahmudah, semuanya adalah terpuji. Jadi kalau antum mempelajari ilmu agama, semuanya terpuji. Hanya ilmu agamalah yang semuanya bisa terpuji. Wa tanqasimu ila usulin wa furu'in wa muqaddimatin wa mutamimat. Dan ilmu syariat ini terbagi kepada ilmu pokok, ilmu cabang, ilmu apa ini, pengantar, dan ilmu penyempurna. Fal usulu kitabullah wa sunnatur rasulih, ilmu yang dikatakan adalah pokok ilmu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah rasulnya, hadis-hadis yang sahih. Wa ijma'il ummah, ijma'nya umat ini, para sahabat. Wa asaru sahabah, dan asal dari sahabat. Ini ilmu yang pokok. Jadi ilmu yang pokok harus kita pelajari tadi, kitab Allah, ilmu dalam sunnah, ilmu dalam ijma', dan asar sahabat. Wal furu', ilmu cabang-cabang, ma fuhima min hadil usul min ma'anin tunabbahat lahal uqul hatta fuhima bil lafdil malfud wa ghairihi. Jadi apa yang dipahami dari makna, dari pokok-pokok dan makna-maknanya dalam bentuk apa yang bisa dicerna oleh akar dari lafaz tekstual, ya, dari lafaz tekstualnya dan yang lainnya, kama fuhima min qawlihi, sebagaimana dipahami dari ucapan Nabi, la yaqdi qadi wa huwa ghadman. Tidak boleh seorang hakim menghakimi atau memutuskan hukuman ketika dia sedang marah. Annau la yaqdi jai'an, dan dia pun tidak boleh seorang hakim menentukan hukum sedangkan dia dalam keadaan lapar. Karena kemarahannya mempengaruhi putusan, karena laparnya bisa mempengaruhi putusannya sehingga tidak tepat. Ya. Maka ilmu furu' cabang-cabang, ya, memahami daripada konteks tekstual yang bukan bagian dari pokok-pokok din seperti fikih dan yang lain. Fikih pun tidak semuanya cabang, sebagian adalah usul. Ya. Wal mutaqaddimat, dan ilmu-ilmu pengantar, yallati tajri majral alat, yaitu ilmu yang berjalan dengan alat-alat, artinya ilmu alat. Bahasa kita ya, katanya ilmu alat. Alat memahami agama, alat memahami Quran dan Sunnah. Apa itu? Ilmu nahwi wal lughah, seperti ilmu nahwu dan ilmu bahasa, sorob dan yang lain-lainnya. Fa'inahuma alatun lil ilmi kitabillahi wa sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah alat yang digunakan untuk memahami kitab Allah dan sunnah rasulnya. Ya, kita harus paham bahasa Arab, kita harus paham sorob, kita paham nahwu, kita harus paham balagoh. Itu adalah alat-alat untuk memahami al Quran. Ya. Jadi memang kalau orang mau dalil Al-Quran, wajib kata Ibnu Taimiyah mempelajari bahasa Arab dengan segala bentuk keilmuannya. Wal mutamimat, dan ilmu penyempurna, kal ilmi qiraat, seperti ilmu membaca Al-Quran, wa mukharijul huruf, mempelajari keluarnya huruf-huruf hijaiyah, wal ilmu bi asma'ir rijalil hadis, ilmu mempelajari ilmu nama-nama orang-orang yang meriwayatkan hadis. Wa adalatuhum, dan keadilan mereka. Wa ahwalihim, dan kondisi mereka. Fahadihi al-ulumu syar'iyah, ini adalah ulumu syariat. Kulluha mahmudah, semuanya terpuji. Jadi ilmu yang dengannya terpuji semuanya mempelajarinya adalah ilmu syariat. Walau di sana kadang ada yang pokok, ada yang cabang, ada ilmu pengantar, ada ilmu penyempurna. Ya. Baik, ini sudah selesai pasal pertama yang disebutkan Syekh rahimahullahu taala dan tepat dengan waktunya jam 6. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ini pasal pertama, penjelasan dari ilmu apakah yang wajib kita pelajari setelah sebelumnya kita menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Ya, insyaallah pada pasal-pasal berikutnya ya kita akan mempelajari sisi yang lain dari kitab ini. Baik, aku lakukan ini dan astagfirullah azim, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.